بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبعد أيها المسلمون عباد الله وهي أمة الإسلام hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertemu dengan tetap menjaga batas-batas agama yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan sebagai lanjutan dari penjelasan di dalam kitabus sholat, di dalam kitab sholat, babun fi ahkami sholatil jum'ah, bab tentang hukum-hukum sholat jum'at. Kita telah sampai pada ucapan beliau, hafidhahullahu ta'ala, semoga Allah menjaganya, in kulli su'in wa makruh, dari setiap perkara yang jelek dan dari setiap perkara yang dibenci. Beliau mengatakan, wa yustahabbu tabkiri fi dhihabi ila al-masjid yawm al-jum'ah fa idza dakhala al-masjid shalla tahiyyat al-masjid rak'atayn. Dan disunnahkan untuk berangkat ke masjid lebih awal pada hari Jumat. Dan apabila dia masuk ke masjid, hendaknya mengerjakan salat tahiyatul masjid dua rakaat. Salat tahiyatul masjid dua rakaat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Imam Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullahu ta'ala beliau pernah ditanya tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man roha ila al-jum'ati fi sa'ati al-ula faka'annama qaruba badana wa man ra'a fi sa'ati al-thaniyah faka'annama qaruba baqarah وَمَنْ رَوْحَ فِي السَّاعَةِ الثَّالِثَةِ fakaannama karuba kabshan, fakaannama karuba kabshan akran. Waman raha fir rabi'ah fakaannama karuba dajaja. Waman raha fil khamisah fakaannama karuba baydah. Al-haditha Al-Shaykhul Imam Abdul Aziz ibn Baz rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau ditanya tentang hadith, barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat pada waktu yang pertama, maka seakan dia berkurban unta. Dan barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat pada jam yang kedua, pada waktu yang kedua, maka seakan dia berkurban sapi. Dan barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat pada waktu yang ketiga, maka seakan dia berkurban kambing yang bertanduk. Dan barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat pada waktu yang keempat, maka dia seperti orang yang berkurban ayam, orang yang menyembelih ayam. Dan barang siapa yang pergi ke masjid di hari Jumat pada jam yang kelima, maka dia seakan berkurban bersedekah telur. Asy-Syaikhul Imam Abdul Aziz bin Baz rahimahullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menjelaskan hadzal haditsu, hadis ini sahha an Rasulullah alaihi salatu wassalam fi sahihain. Hadis ini benar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, dan disebutkan di dalam dua kitab sahih, di dalam dua kitab sahihul Bukhari, dan yang kedua dalam kitab sahih Muslim. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Hadis ini hadis yang agung, hadis yang mulia. Hadis ini menunjukkan kepada kita kaum muslimin untuk bersegera berangkat ke masjid di hari Jumat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah wa rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Di antara salah satu manfaat datang lebih awal, bersegera ke masjid lebih awal di hari Jumat adalah mengikuti bimbingan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah dijelaskan oleh para ulama alaihim rahmatullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Wa in kana mubakkiran fa arada ayatanaffala biziyadati salawat fala mani'a min dhalika li'anna salafa kanu yubakkiruna wa yusalluna hatta yakhrujal imam Jika berangkat lebih awal ke masjid di hari Jumat dan hendak mengerjakan salat sunnah dengan memperbanyak salat sunnah, maka hal itu tidak mengapa baginya. Hal itu tidak mengapa bagi orang yang berangkat lebih awal ke masjid di hari Jumat. Li'anna salafa kanu yukabbiruna wa yusalluna hatta yakhrujal imam. Sebab para salaf, para ulama ahli sunnah rahmatullahi alaihim, semoga Allah merahmati mereka, pergi lebih awal dan mengerjakan salat hingga imam keluar. Hingga mengerjakan salat sampai imam keluar. Mereka berangkat ke masjid di hari Jumat lebih awal. Dua. Sesampainya di masjid, mereka mengerjakan sholat sunnah. Tiga, sholat sunnah yang dikerjakan oleh para salaf rahmatullahi alaihim, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka, dikerjakan hingga imam keluar. Contoh ya, dari jam 9 dia datang di masjid untuk mengerjakan sholat Jumat. Di saat itu masjid masih sepi. Mungkin adalah 1, 2, 3 atau beberapa orang di dalam masjid. Maka ketika dia sampai di masjid, yang pertama dia lakukan sholat tahiyatul masjid 2 rakaat, rakaatain. Kemudian setelah itu dibolehkan bagi dia. Dibolehkan bagi dia untuk mengerjakan sholat sunnah dan dikerjakan sampai imam keluar. Dari jam 9 dia kerjakan terus sampai imam keluar. Kalau imam keluar dari rumahnya menuju masjid dan sampai di masjid jam 12.45, maka jam 12.45 itulah waktu terakhir bagi dia untuk mengerjakan sholat sunnah. Perhatikan, barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkahi kalian semuanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, di dalam penjelasan selanjutnya beliau mengutip perkataan dari Syekhul Islam. Di sini yang dimaksud adalah Syekhul Islami Muhammad Thayyib, Syekhul Islami Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah, di dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dalam kitab Majmu'ul Fatawa. Dan juga bahkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini disebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad milik Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Walaupun di sana beliau mengutip penjelasan gurunya Walaupun di sana beliau mengutip penjelasan gurunya, yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Wa biiznillah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, apabila kalian merujuk, bagi yang sudah bisa baca kitab ya, kalian merujuk ke dalam kitab Majmu'ul Fatawa, kalian akan dapati penjelasan ini. Atau jika kalian membuka di dalam kitab murid beliau, yaitu Ibnu Qayyim Al-Jauziyah alaihi rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, yang bernama Zadul Ma'ad, kalian pun akan mendapati perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang telah dikutip oleh muridnya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga merahmati merahmati kalian para wanita. Qala Syekhul Islam rahimahullahu ta'ala, wal aula liman jaa ila al jum'ati yastaghilla bis salati hatta yakhruj al imam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau mengatakan yang paling utama wal aula, yang paling utama bagi orang yang datang untuk mengerjakan sholat Jumat adalah dengan menyibukkan diri dengan sholat sunnah hingga imam datang. Ini yang paling utama. Mimbabil afdholiyah. Ini paling utama. Namun sekiranya dia masuk, dia hanya sholat tahiyatul masjid, hal ini pun cukup. Hal ini pun sudah mencukupi. Bukan suatu keharusan dia datang lebih awal di masjid. Contoh yang sudah kita sebutkan tadi, datang di masjid jam 9. Kemudian mengharuskan dia untuk sholat sunnah sampai imam keluar. Ini hanya menunjukkan tentang keutamaan. Barakallahu fikunna jami'an. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi kalian. Lima fi sahihi min qawlihi sallallahu alaihi wasallam, thumma yusalli ma kutiba lah, bal alfadhuhu sallallahu alaihi wasallam fiha at-targhibu fi salati idha qadima ar-rajulul masjida yawma al-jum'ati min ghairi tawqit. Penjelasan ini berdasarkan riwayat yang disebutkan dalam as-sahih. Di dalam as-sahih, as-sahih yang dimaksud di sini yaitu Sahihul Bukhari. As-sahih yang dimaksud dalam penjelasan beliau ini adalah As-Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari. Dari sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma yusalli ma kutibalah, kemudian mengerjakan sholat yang diwajibkan baginya. Bal alfadhuhu sallallahu alaihi wasallam fiha targhibu fi sholati idza qadima ar-rajulu al-masjida yawma al-jum'ati min ghairi tawqit. Bahkan lafaz-lafaz beliau sallallahu alaihi wasallam, bentuk kalimat yang diucapkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat anjuran untuk mengerjakan sholat bagi orang yang datang ke masjid pada hari Jumat tanpa ditentukan waktunya. min ghairi tauqit. Iya, tanpa ditentukan waktunya. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwa al-ma'thuru anis sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in. Ridwanullahi alaihim ajma'in. Dan hal itulah yang diriwayatkan dari para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Kanu idza atau al-masjid yawm al-jum'ati yusalluna min hina yadkhuluna ma tayassara yadkhuluna ma tayassara. Mereka para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, jika datang ke masjid pada hari Jumat, dari Jumat, maka mereka mengerjakan sholat yang mudah dari sejak masuk masjid. Dari sejak masuk masjid. Faminhum man yusalli ashra ruka'atin wa minhum man yusalli sanatai asyarata ruk'atan wa minhum man yusalli thamaniya ruk'atin wa minhum man yusalli aqalla min dhalik. Di dalam penjelasan ini Syekh Shalih Ibnu Abdillah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, beliau menyebutkan sebagian mereka, yaitu sebagian para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, ada yang mengerjakan sholat 10 rakaat, 1, 2. Sebagian mereka ada yang mengerjakan sholat 12 rakaat, 3. Sebagian mereka ada yang sholat 8 rakaat. Dan bahkan sebagian mereka radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka, ada yang sholat kurang dari itu. Kurang dari 10 rakaat, kurang dari 12 rakaat, kurang dari 8 rakaat. Iya. Hadikan barakallahu fikunna jami'an. Walihada kana jamahirul a'immati muttafiqina ala annahu laysa qabla al-jum'ati sunnatun muakkotatun biwaktin muqaddaratun bi'adadin. Kan di sini beliau menjelaskan, demikianlah hal ini yang menjadikan jumhur para imam bersepakat. Jumhur, mayoritas, sekelompok besar dari para ulama alaihim rahmatullah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati mereka. Jumhur para imam bersepakat bahwa sesungguhnya sebelum sholat Jumat tidak ada sholat sunnah yang dibatasi waktunya dan ditentukan bilangannya. Tidak ada sholat sunnah yang dibatasi waktunya dan ditentukan jumlah bilangan rokaatnya. Dia mau kerjakan dari datang sampai imam keluar sholat sunnah terus menerus, labas, gak ada masalah, silahkan. Atau dia datang hanya mengerjakan sholat sunnah tahiyatil masjid, dua rakaat boleh, jangan engkau cela, jangan engkau batasi, jangan engkau hardik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah, wassalatu qabla al-jum'ati hasanatun, wassalatu qabla al-jum'ati hasanatun, wa laysat bi sunnatin ratibatin. Salat sebelum Jumat, salat sebelum pelaksanaan salat Jumat maksudnya, adalah baik, bukan sunnah rawatib. Bukan sunnah rawatib. Bukan sunnah rawatib. Wa in fa'ala aw taraka lam yunkir alaih. Barang siapa jika dia mengerjakan atau meninggalkan, maka tidak diingkari. Jika dia mengerjakan sholat sunnah dari awal dia masuk di masjid sampai imam keluar, tidak diingkari. Silahkan. Atau dia tidak melakukan ketika dia awal masuk sampai imam keluar, dia hanya mencukupi dengan dua rakaat, hal itu pun tidak diingkari. Dan jangan sampai dijadikan sebagai ajang debat. Jangan sampai dijadikan sebagai apa? Ajang debat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, wahada adilul aqwal, wahina idhin qad yakunu tarkul afdal, faqad yakunu tarkul latarku afdal, idha taqadal juhalu annaha sunnatun ratibatun intaha. Maka beliau menyebutkan hafizahullah ta'ala, inilah ucapan yang paling adil. Inilah ucapan yang paling adil. Ketika itu terkadang meninggalkannya adalah lebih utama. Jika orang-orang yang al-juhal, orang-orang yang bodoh, meyakini bahwa itu merupakan sunnah rawatib. Engkau masuk di masjid ya, masuk di masjid, datang dari jam 9, kemudian sholat sunnah sampai imam atau khatib masuk ke masjid. Di sana hadir masyarakat umum yang dia belum mengetahui sholat sunnah seperti ini sebelum Jumat. Iya. Jumat berikutnya engkau pun lakukan yang sama. Jumat yang ketiga pun engkau tetap melakukannya. Maka hal ini bisa dianggap oleh masyarakat umum bahwa sholat sunnah yang engkau lakukan itu sunnah rawatib sebelum Jumat. Sehingga di sini beliau menjelaskan, terkadang faqad yakunu tarku afdhala, terkadang meninggalkannya adalah lebih utama dengan alasan idza taqadal juhalu annaha sunnatun ratibatun. Jika orang-orang yang al-juhal, yang bodoh kasarannya, meyakini bahwa itu merupakan sunnah rawatib, Barakallahu fiikunna jami'an. Namun jika alasan ini tidak ada ya, orang menganggapnya biasa, orang sudah paham itu sholat sunnah yang dia kerjakan karena ada bimbingan di dalamnya, ada penjelasan di dalamnya, ada arahan dari para ulama tentang sholat sunnah yang dilakukan secara terus-menerus sebelum Jumat itu. Maka hal ini boleh engkau lakukan. Maka engkau boleh untuk lakukan. Satu contoh ya, satu contoh. Bukan berkaitan dengan sholat Jumat ini. Biasanya di masjid sunnah. Iya. Biasanya di masjid sunnah. Barakallahu fikunna jami'an. Di masjid sunnah, ketika imam sholat, bacaan bismillahirrahmanirrahimnya itu lirih. Hanya didengar oleh imam saja. Bainahu wa baina nafsih. Di antara dia dengan dirinya saja yang mendengarnya. Ini ketika di masjid sunnah. Bukan berarti imam tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Iya. Namun jika engkau berada di masjid masyarakat, engkau berada di masjid masyarakat, ya masjid umum, kemudian engkau dipersilahkan untuk menjadi imam, maka di sini ada pengecualian. Bolehnya mengeraskan bacaan bismillahirrahmanirrahim. Karena apa? Ada maslahah. Maslahatun rajihah. Ada kebaikan yang nampak di dalamnya. Bahkan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, di dalam kitab Al-Qawaidu An-Nuraniyatul Fiqhiyah. Di dalam kitab Al-Qawaidu An-Nuraniyatu Al-Fiqhiyah. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahimani wa rahimakunallah. Perhatikan paragraf itu diakhiri dengan alif dan huruf H. Itu artinya intaha. Sekian. Yaitu selesai ucapan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam kitab Majmu'ul Fatawa berkaitan dengan bab ini. Bukan sekedar tulis alif kemudian H baru titik. Namun itu semua ada penjelasannya. Namun itu semua ada penjelasannya. Alif, ha, intaha, sekian, selesai. Perhatikan barakallahu fik. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakunallah. Mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Saya mohon maaf atas berbagai kekurangan yang pertama, kemudian yang kedua, jika ada ketergelinciran lisan di dalam penyampaian saya, maka saya siap untuk rujuk kepada kebenaran dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.